baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Terbuai dalam alunan cinta, sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan selalu memiliki. Namun hilang itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta. Semudah seperti yang pernah terbayang, menyatukan perasaan kita. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita kan abadi. Kita berdua. Semoga aku mengalami sisi hatimu yang beku, dan semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Oh, kau buat remuk seluruh.